pernah ku impikan, pernah ku dambakan. Oh, indahnya cinta yang tercipta. Ingin ku nyatakan, tapi apa daya, kau bukannya dia yang ku impi. Berdua pun tak pernah indah, yang ada hanya air mata. Terbuai di antara dusta dan cinta. Sebut-sebut namaku sayang, bawa saja cintamu pergi dengannya. Terbuai di antara dusta dan cintaku.